Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dalam rangka atafaqquh fid din. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kebaikan yang besar dan mulia ini mengalir kepada segenap orang tua kita, pengurus masjid, dan orang tua kita di kampung ini yang telah menjadikan salah satu dari rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini sebagai media untuk bertafaqquh fid din. Dan semoga ini merupakan amalan yang dapat memberatkan daripada timbangan amal saleh di hari kiamat kelak mereka semuanya. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan yang telah kita bahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang keutamaan merealisasikan tauhid, di mana Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa melalui proses hisab dan azab. Konteks hadis tersebut telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya pada beberapa tempat. Saya sebutkan nomornya, bukan hafalan, tetapi saya tulis di sini agar jamaah bisa menyimpannya sehingga dapat membaca atau membuka suatu saat memerlukannya. Di dalam kitab sahihnya pada beberapa nomor, yang pertama pada nomor 3410. Tempat yang kedua adalah pada nomor 5705. Tempat yang keempat pada nomor 5752. Dan juga pada nomor 6541. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya pada nomor 220. 220. Dan perhatikan cara mencari nomor tersebut kalau antum menggunakan aplikasi ensiklopedi hadis itu, kalau disebut nomor hadis bukan yang paling atasnya tetapi yang di bawahnya, ya, yang versi syarah sahih Muslim. Jelas ya? Yang mana kesimpulan dari riwayat tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 70,000 dari umat beliau yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, yang akan masuk syurga tanpa melalui proses hisab dan adab. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung masuk ke rumahnya tanpa menjelaskan apa kriteria mereka yang akan masuk syurga tanpa melalui proses hisab dan adab tersebut. Maka terjadilah diskusi dan perbincangan di tengah-tengah para sahabat. Mereka saling menebak. Ada yang menyebak faka'annahum walidu fil islami falam yushiriku syai'ah. Ada di antara para sahabat Nabi SAW yang menebak bahwa mereka itu adalah orang-orang yang semenjak lahirnya sudah Islam dan tidak pernah melakukan dosa syirik. Ada pula yang menebak bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian mereka. Wa dzakaru asya', dan ada yang menebak ini dan ada yang menebak ini. Kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Maka para sahabat menyampaikan kepada beliau bahwa mereka sedang berdiskusi dan menebak kriteria-kriteria umat beliau yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Saya berharap kepada ummahat, ibu-ibu di belakang yang membawa anaknya, agar memperhatikan anaknya, ketertiban anaknya, sehingga jamaah yang lain dapat mengikuti kajian. Karena mementingkan maslahat kebanyakan orang itu lebih diutamakan. Apabila dengan membawa anak kepada kajian mengganggu diri sendiri dan mengganggu jamaah yang lain, khusus buat kaum ibu, maka lebih baik tinggal di rumah menunggu tulisan atau penjelasan suaminya yang ikut kajian tersebut. Ini demi menjaga hal yang tidak kita inginkan yang terjadi terhadap majelis ilmu agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwa kriteria mereka yang pertama adalah humul ladzina la yastarqun. Kriteria yang pertama adalah yang tidak meminta diruqyah. Nanti akan saya paparkan penjelasan para ulama dan pendapat mereka. Apakah setiap orang yang meminta ruqyah untuk dirinya itu tidak akan masuk syurga tanpa hisab dan azab, ataukah ada rinciannya? Kriteria mereka yang kedua, wala yaktawun. Mereka itu tidak melakukan perbuatan kei, pengobatan kei. Apa itu pengobatan kei? Pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan. Ada yang masih ingat? Yaitu dengan membakar besi. Ketika besi tersebut telah panas, kemudian ditusukkan ke bagian tubuh yang sakit. Apakah laser bagian dari kei? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang saya pahami, bukan. Karena laser bukanlah besi yang dipanaskan. Dan nanti akan saya sebutkan penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh. Apakah semata-mata karena keinya Nabi mencela, atau dikarenakan unsur akidah dan ketergantungan hati terhadap pengobatan kei tersebut? Jelas ya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala yatatayyarun. Kriteria mereka yang ketiga adalah tidak bertatayyur. Apa itu tatayyur? Nanti akan saya jelaskan. Kriteria mereka yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Setelah itu berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan, menyatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk dari golongan tersebut, yaitu golongan umat beliau yang akan masuk syurga tanpa melalui proses azab dan hisab. Maka Nabi pun bersabda, anta minhum, wahai Ukashah, engkau termasuk dari mereka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memfonis sahabatnya, fulan di dalam syurga, si fulan di dalam neraka, karena beliau adalah utusan Allah. Karena beliau berbicara dengan wahyu. Selain beliau tidak diperkenankan di dalam Islam ini memfonis individu manusia di dalam syurga atau neraka. Karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan wahyu oleh Allah. Maka sangat berbahaya apabila seseorang terlalu cepat memvonis individu muslim dengan PKI, kafir dan yang semisalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, in kana kadhalik wa illa har 'alaih." Apabila seseorang berkata kepada saudaranya yang muslim, "Wahai kafir," PKI kafir atau bukan? Menyatakan seorang PKI sama dengan menyatakan dia kafir. Nabi menyatakan barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya muslim, dia salat, dia mengucapkan dua syahadat, wahai kafir, kalau benar, kalau enggak, haru ali. Kalimat kafir tadi itu jatuh kepada dirinya. Bahaya enggak? Sangat bahaya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah au fasik, atau dia memfonis saudaranya fasik, wahai pelaku maksiat, kalau benar, kalau enggak, dia yang fasik di sisi Allah Jalla wa'ala. Inilah ancaman dari Nabi SAW kepada orang-orang yang terlalu bermudah-mudahan memfonis manusia sesat atau memvonis manusia kafir, ini masalah yang sangat riskan dan sangat berbahaya. Beda halnya penghukuman kafir atau fasik sifatnya umum kepada kriteria, kepada sifat, bukan kepada orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Contohnya dengan sifat penzina tempatnya neraka, penjudi tempatnya neraka. Karena enggak mungkin kalau enggak dikatakan ke dalam neraka berarti penjudi bisa di dalam surga. Tapi ketika ada orang yang berzina di depan kita, kita tidak boleh langsung memvonisnya di dalam neraka karena bisa jadi sebelum meninggalnya dia bertobat atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut sekalipun dia belum bertobat, karena yang namanya maksiat di bawah syirik itu berada di bawah kehendak Allah jalla wa ala. Tatkala Ukasyah radhiyallahu anhu menyatakan demikian, Nabi pun menyatakan kamu termasuk. Tapi untuk orang sekarang enggak bisa. Oh, kamu walaupun bandel-bandel, kah walaupun batak-batak kasih ngelung insyaallah. Singah balung tarik kahu syurga, dak anak kaput yang penting bekadinga balung. Ya hati. Ya. Itu tidak bisa. Nabi menyatakan demikian karena Ukasyah memang punya amalan soleh, bukan sekedar dia pengen Nabi sallallahu alaihi wasallam hana ibadah. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah memanggil kabilahnya Abdu Manaf Quraisy. Bahkan lebih dari itu Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin anqidhi nafsaki anin nar fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka Allah karena aku tidak akan mampu membela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat kalau engkau tidak memiliki amalan. Sehingga jangan tertipu dengan bisikan-bisikan yang tidak benar dari syaitan. Iji dah batat-batat na amalan ba'abui. Singah walaupun ji letak maksiat getarik ila abu yang syurga, hundred yang neraka. Enggak bisa demikian. Nabi menyatakan man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang telat, terlambat di dalam beramal, tertinggal di dalam melakukan kebaikan, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepatkannya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Ukasyah berdiri dan meminta hal demikian, kemudian Nabi mengabulkannya dengan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, maka berdirilah orang yang lain. Sahabat yang lain juga meminta hal yang sama. Karena keluhuran dan tingginya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menolak secara terang-terangan. Tetapi Nabi hanya menjawab sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu dengan permintaan ini. Telah saya sebutkan beberapa pelajaran dengan ucapan ini, yang ini sudah menjadi sebuah istilah yang diberikan oleh para ulama kepada orang yang terluput dari suatu perkara karena ada orang lain yang telah mendahuluinya. Baiklah, di sini akan saya sebutkan beberapa pelajaran terkait ruqyah. Di sana ada beberapa artikel dan beberapa tulisan mustafidin dan para ulama terkait hukum ruqyah. Yang kalau saya baca secara rinci dan semuanya tentunya tidak mencukupkan waktu, namun berikut ini beberapa pemaparan secara ringkas dan global. Yang pertama, hukum meruqyah orang lain ini adalah hal yang boleh dan dianjurkan menurut kesepakatan ulama Islam. Kenapa? Karena meruqyah orang lain ini bagian dari bentuk menolong seorang muslim. Karena ruqyah bagian dari pengobatan. Meruqyah orang lain maknanya adalah mengobati orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meruqyah. Siapa yang pernah diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Siapa? Ali bin Abi Thalib pada perang Khandaq ketika matanya sakit. Ya. Para sahabat pernah meruqyah seperti Abu Sa'id. Aisyah radhiyallahu anha pernah meruqyah. Ini yang pertama. Yang kedua, diruqyah oleh orang lain tanpa meminta, ini juga hal yang diperkenankan dan boleh di dalam Islam. Tidak ada hal yang berbahaya terhadap akidah. Apa dalilnya? Nabi SAW telah diruqyah oleh siapa? Hah? Oleh Jibril AS. Kenapa Jibril meruqyah Nabi SAW? karena disihir oleh seorang budak Yahudi yang bernama Labid ibnu Aqsam. Ya. Yang mana Labid bin Aqsam ini memiliki budak, yang budak inilah yang menusuk Umar bin Khattab ketika salat subuh. Siapa itu? Abu Lu'lu, dan kuburannya dieluk-elukkan oleh Syiah di Iran. Dan Abu Lu'lu adalah seorang Yahudi. Budaknya Labid bin Aqsam. Ya. Yeah. Nabi diruqyah. Para sahabat juga ada yang diruqyah. Jelas? Yang ketiga, meminta ruqyah untuk orang lain. Sudah saya sebutkan ini? Belum ya? Saudara saya si A sakit. Saya datang ke teman saya enggak sempat meruqyah dia. Minta tolong dong antum ruqyahin saudara saya. Maka ini juga tidak mengapa, sepakat para ulama, karena ini bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena saya tidak meminta untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang lain. Jelas? Yang keempat inilah yang ingin saya paparkan di sini. Yang keempat ini yang terjadi silang pendapat di antara ulama. Hukum meminta ruqyah untuk diri sendiri. Jelas? Saya kesurupan. Maka saya meminta misalkan ke Ustaz Faizil atau ke Ustaz yang lain. Ustaz Faizil, tolong ruqyahin saya. Dan saya yakin bahwa Allah Jalla wa'ala lah yang menyembuhkan penyakit semata. Tidak ada yang lain. Dari sisi haram tidaknya, maka ini tidak haram. Iya. Tetapi apakah ketika dia melakukannya, dia telah melakukan sesuatu yang makruh? Atau lebih mudah lagi untuk dipahami, di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan ini adalah perbuatan yang haram. Ya, adalah perbuatan yang haram. Mereka berdalil dengan hadis Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniktawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkul." Barang siapa yang melakukan pengobatan kai dan meminta ruqyah, maka sungguh telah hilang darinya sifat tawakal. Jelas? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Hibban. Dan sebagian ulama mensahihkan hadis ini karena memiliki syahid yang banyak. Jelas? Baik. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang bagian dari pembahasan kita di atas tadi. Nabi menyebutkan salah satu dari kriteria mereka, wala yastarqun, tidak meminta ruqyah. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya boleh, tetapi makruh. Makruh adalah sebuah istilah yang ma'ruf dalam pembahasan agama ini, ucapkan oleh para ulama yang datang setelah tiga generasi, dengan makna melakukan sesuatu yang dibenci. Ya. Mereka berpendapat hukumnya boleh, tetapi makruh. Ya. Dan larangan dari meminta ruqyah ini merupakan bentuk penyempurnaan terhadap bab tawakal, sehingga dia bukan bagian dari rukun atau wajib tawakal. Apa yang membuat mereka berpendapat demikian? Karena ada hadis-hadis yang umum yang memerintahkan kita untuk berobat dan berdoa, dan ruqyah itu bagian dari doa dan bagian dari pengobatan. Jelas ya? Bagian dari pengobatan. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, seorang ulama besar dan guru besar di Masjidil Haram yang sudah sangat tua, sampai hari ini masih mengajar, di dalam kitab beliau yang berjudul Mujadamatu Ahli Subur Al-Musallin fil Masyahid 'indal Qubur, beliau menegaskan apa yang saya sebutkan di atas, bahwa itu hukumnya makruh. Kemudian pendapat sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hukum meminta ruqyah adalah makruh apabila dia mampu meruqyah dirinya sendiri tanpa harus meminta kepada orang lain. Tetapi apabila ada hajah yang membutuhkan, dia sangat membutuhkan, sehingga dia harus meminta kepada orang lain, maka ini tidak mengapa dan tidak makruh. Berikut ini saya bacakan fatwa Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyatakan as-sab'una alfan humul ladzina istaqamu ala dinillah wa taraku maharimallah wa addu ma aujaballah wa min sifatim at-tayyibah adamul istirqa walakin istirqa'u la yamna' kaunahu min as-sab'ina alfan والاسترقاء طلب الرقية وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها فلا حرج في ذلك وإذا دعت الحاجة إلى القي فلا بأس أن يكتوي ولكن تركه أفضل إذا تيسر غيره. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, 70 ribu dari orang-orang yang akan masuk surga tanpa melalui proses hisab dan azab adalah mereka orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, menunaikan hal-hal yang Allah wajibkan, dan di antara sifat mereka adalah tidak meminta ruqyah. Akan tetapi meminta ruqyah itu tidak secara mutlak membuat seseorang itu keluar dari golongan tersebut. Meminta ruqyah itu apabila kondisi sangat membutuhkan maka tidak mengapa. Apa alasannya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah. Beliau tidak menyebutkan nomor hadisnya, berikut ini saya sebutkan. Hadis tersebut dapat dilihat dalam Sahih Bukhari pada nomor 5849. 5849. Di situ lafadznya disebutkan kana ya'muruha an tastarqi min al-'ain. Nabi menasihati Aisyah agar meminta ruqyah apabila menimpanya penyakit 'ain. Penyakit dikarenakan sebab pandangan orang yang hasad atau pandangan orang yang kagum lupa mengucapkan masya Allah, tabarakallah atau berzikir kepada Allah jalla wa ala. Jelas ya? Kemudian mereka juga menjawab bahwa alasan para ulama yang menerangkan tidak bolehnya seorang meminta ruqyah kepada orang lain untuk dirinya karena di situ ada unsur meminta kepada orang lain, dan hukum asal meminta kepada orang lain adalah tidak boleh. Maka mereka menjawab kalau itu permasalahannya maka tidak hanya dengan ruqyah. Saudara meminta pinjaman, meminta suatu barang kepada orang lain tanpa suatu kebutuhan yang sangat, berarti juga termasuk dari hal tersebut. Karena maknanya sama, unsurnya pun sama. Dan sebuah kaedah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, asyari' la yufarriq baina mutamathilaini wa la yumathil baina mutafarriqaini. Syariat ini tidak akan mungkin membedakan dua hal yang sama atau menyamakan dua hal yang berbeda. Jelas ya? Dan pendapat yang terakhir ini, inilah pendapat yang benar wallahu taala a'lam bisawab. Kenapa? Karena akan tersinkronkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Lalu apa jawaban para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang terakhir ini dengan hadis di atas yang menyebutkan bahwa mereka tidak meminta ruqyah, yaitu dari orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, dan hadis yang menyebutkan tadi orang yang melakukan kai dan bertawakal, orang yang melakukan kai dan meminta ruqyah telah lepas darinya tawakul. Kata mereka, apabila ruqyah dan kai yang dilakukan tersebut dikarenakan beberapa unsur. Yang pertama, menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah di dalam melakukan kai dan ruqyah tersebut. Yang kedua, ada unsur ketergantungan hati dengan ruqyah dan kai tersebut, seakan-akan dia pasti sembuh sehingga mengesankan bahwa Allah jalla wa ala tidak ikut andil besar di dalam kesembuhannya tersebut. Jelas ya? Ini untuk menyinkronkan antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Kenapa demikian? Karena Nabi menyebutkan larangan kai di sini, tetapi dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyifa fi thalathah, obat itu dalam tiga hal. Kemudian Nabi sebutkan salah satunya adalah dalam kai. Dalam lafaz yang lain wa inni anhaakum anil kai, menunjukkan an-nahyi di sini lil karahah, dikarenakan makruh. Karena tidak mungkin Nabi menganjurkan kemudian Nabi melarang. maka larangan tersebut dipalingkan kepada makna al-makruh. Kesimpulannya, kesimpulan dalam bab ruqyah bahwa meminta ruqyah untuk orang lain ini dibenarkan dan dianjurkan. Meruqyah orang lain ini juga dibenarkan dan dianjurkan. Diri kita diruqyah oleh orang lain tanpa permintaan dari diri kita, ini juga tidak mengapa. Yang keempat, meminta kepada orang lain untuk meruqyah diri kita, maka pemaparan yang seperti saya sebutkan di atas, lebih afdalnya dia tidak memintanya. Akan tetapi kalau kondisi yang sangat mengharuskan, dia tidak mampu lagi membaca karena luar biasa gangguan dan dan syaitan di dalam menguasainya, maka tidak mengapa karena beberapa hadis yang saya sebutkan di atas tadi. Jelas ya? Baik. Kemudian kita membahas kriteria yang berikutnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. Tidak saya bahas lagi tentang kai karena telah saya singgung tadi di atas. Tatayyur itu adalah at-tasya'um bit-tuyur, adalah mengadu nasib, beranggapan sial dengan seekor burung. Orang jahiliyah di masa itu memiliki khurafat dengan seekor burung yang mereka terbangkan. Kalau mereka ingin safar atau ingin melakukan suatu rencana, terlebih dahulu mereka menerbangkan seekor burung. Kalau burung yang mereka terbangkan tersebut terbang ke arah kanan, kata mereka ini tanda baik. Tetapi kalau burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka menyatakan ini tanda buruk. Maka mereka membatalkan apa yang telah mereka rencanakan. Dan bentuk tatayur mereka ini, kemudian kalimat tatayur ini menjadi sebuah istilah untuk setiap perbuatan atau anggapan yang beranggapan sial, mengadu nasib dengan waktu, tempat, ataukah suatu benda yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kejelekan atau kebaikan. Dan ini banyak di antara jahiliyah terjadi. Mereka tidak hanya bertatayur dengan seekor burung, tetapi mereka juga bertatayur dengan waktu, di antaranya bulan Safar. Mereka beranggapan bulan Safar adalah bulan yang sial. Maka mereka tidak berani menikahkan keluarga mereka di bulan Safar. Membuka bisnis di bulan Safar, demikian pula dengan bulan Syawal. Mereka beranggapan orang yang menikah di bulan Syawal tidak akan barokah rumah tangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Wa fi riwayat Muslim wala ghaula. Wala naua wala ghaula. Nabi menyatakan tidak ada penyakit yang menular begitu saja tanpa ketetapan Allah. Tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung dan tidak boleh beragapan sial dengan bulan Safar. Nyawa matang napa hana baur ngaceh bulan Safar bulan hanaga untuk kawin. Matang napa prah orang yang urun tuha kamu mungkin nandinga. Matang napa yang lawan tepu matang napa dia ceh. Miwana ia ala kem kawin hanya mutuakan hangku tempu kawin idraku. Tapi nyo bulun hanagat, bulun suum. Nyo bulun safa hanya mutuah kapreh lem dua leh bulun tu. Ia na agam ka mengkarat, mui pepulung tu anak gok medan. Akhibu bulun safa payah pun nikah anak gok. Ini sebab diperbudakkan oleh tatayur. Matana bak tayo. Bulun safa. Padahal nas hadis Bukhari Muslim. Ini warisan dari kaum syirikin. Wala safar. Wala hammah. Hammah itu adalah seekor burung. Kalau bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia, burung hantu. Kiban burung hantu. Kiban Bang Taufik, burung hantu. Tahu ya? Yang matanya gede ya. Itu burung hantu kan? Ya, burung yang sejenis itu yang mana orang jahiliyah beranggapan, kalau burung tersebut hinggap di sebuah rumah atau di sebuah tempat, pasti akan ada musibah besar di tempat tersebut atau kematian anggota keluarga di rumah tersebut. Yo matangna pahana bak dayo masyarakat. Matangna miona cici mantunya geparo bejo bek keno. Paro bejo diusir sejauh-jauh khawatir akan ada yang meninggal. Kalau demikian berarti malaikat maut sudah menjelma menjadi burung hantu. tanda datang malaikat maut dengan datangnya burung hantu. Subhanallah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menyatakan wala ghaula. Ghaula itu adalah syaitan yang terkadang melakukan penampakan untuk menyesatkan seorang mukmin di dalam perjalanannya agar seorang mukmin ketakutan dan resah di dalam perjalanannya, yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia hantu. Kalau yang dimaksud dengan hantu adalah syaitan, maka itu benar adanya. Tapi kalau dimaksud dengan hantu adalah roh yang gentayangan, maka ini akidah jahiliyah. Karena manusia yang telah meninggal sudah berada di alam barzah yang berbeda dengan alam dunia. Hantu ada, ada. Tetapi Nabi sebutkan wala ghaula. Hantu itu apabila dimaksud dengan syaitan, tidak akan mampu mendatangkan kesialan kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adzan. Apabila syaitan menjelma dengan suatu penampakan, bersegeralah kalian mengumandangkan azan. Azan di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah mencakup seluruh bentuk zikir kepada Allah. Tiba-tiba miurun tayacekeun na burung ubirea. Apa burung bahasa Indonesia? Gondorowo kalau orang Jawa bilang. Tahu gondorowo? Putar wayu. Tahu ya? Gondorowo. Langsung kumandangkan azan. Bacakan Al-Qur'an. Berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya dan gangguan syaitan itu sangatlah lemah tatkala dibalas dengan mengingat berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian pula anggapan sial mereka dengan bulan Syawal, bahwa orang yang menikah di bulan Syawal akan tidak baik rumah tangganya. Maka dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah dan mengumumkan pernikahannya dengan Aisyah di bulan Syawal. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang menikah dengan anggota keluarga yang masih segaris nasabnya, miokeun bahasa Aceh mantang taboh garih, mantang taboh darah. Nya rumah tangga hana senang, anak hana sempurna miulahi. Dengan sengaja Nabi menikahkan putrinya Fatimah bintu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib dengan Ali bin Abu bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Pat merpak Fatimah ngali? Hah? Pat? Pak Abdul Muttalib. Wali pekan Ali untuk Fatimah miubah tarik yang uraceh. Wali kan? Bahkan sebagian ahli waris yang lundepul warisan-warisan merpa padahnya kan wali. Sebagai contoh, misalkan long dengan Pak Prof adik abang kamu dua. Saboh mak, saboh ya. Anak long tuan dengan anak Pak Prof yang sepupu bukan mahram. Maka cucu long mengkawin dengan anak Pak Prof itu boleh, sebagaimana Fatimah menikah dengan Ali. Saboh darah, satu nasab dan bukan mahram. Tidak boleh berjabat tangan. Kalau bung itu mahram, niscaya Nabi tidak akan menikahkan Fatimah dengan Ali, mahram dengan mahram. Jelas ya? Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Pat merpa Fatimah dengan Ali. Ba Abu Syi Ali. Abu Syi Ali, Abu Syi Nabi sallallahu ayah Handa Fatimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Upaji anak yang lahir sehat, Hasan dengan Husain, pukurung sehat, pukurung ganteng lom. Tidak bermasalah rumah tangganya. Orang jahiliyah juga punya anggapan, kalau anaknya terlalu sering sakit, terkadang mereka berpendapat, ini karena nama yang tidak baik. Miatakan bahasa Aceh, nan gehan tat. Kiban gehan nan, nama tiplo kilawanan. Nan gehandat, maka mereka ganti lagi. Ini masih banyak enggak miuta cok saboh. Setiap contoh yang na di tengah-tengah masyarakat tak jai. Contoh ji, urang tanya miu geba mato geba honda mupa mi yang bertih ya itu biru uruh dari badan. Gepio geblo sira gebagi bagi sira untuk masyarakat kampung. Tapi miu gepa urang geplung. Ya, saya bahasakan bahasa Indonesia. Terwayu nggak paham ya. Jadi di Aceh, Terwayu punya kebiasaan sebagian orang, kalau nabrak kucing, dia langsung berhenti, membagi-bagikan garam. khawatir akan malang dan akan menimpa yang musibah. Tapi kalau nabrak orang, dia lari. Ini anggapan sial enggak dengan seekor kucing? Anggapan sial. Kalau ada elang diiringi hujan yang rintik-rintik, tanda kematian, di mana elang itu terbang. Sangat banyak lagi. Lebih dekat lagi. Siapa yang pernah melakukan perjalanan ke arah timur, melewati Lok Semai, di sana akan mendapatkan sebuah beberapa kuburan yang disebut dengan kuburan Aulia di Gunung Glegelungku. Di situ ada kain-kain putih. Sebagian saudara kita supir angkutan umum kalau lewat di situ enggak sempat berhenti nitip uang di kota amalan, khawatir perjalanannya malam. Mekak-kak dia ya hendak pas tagai tang tapi lingku Aulia hendak dapat juk peng membacut. Tentang Aulia yang kuburan butuh peng tang ya belau pitang goreng di dalam. Tapi hana sumayang lima wate hana ya malang dalam perjalanan. Hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan Allah tidak baik, tidak khawatir dirinya akan malang. Banyak lagi. Menikah anak bungsu dengan anak bungsu tidak baik. Ya, tidak baik anak bungsu dengan anak bungsu. Kalau ada kelelawar datang ke rumah, tanda akan ada tamu. Ke kelelawar bahasa Aceh. Siapa sih? Hah? Kemantung. Kemantung beda, Pak. Kemantung lagi. Bukan. Kelelawar. Al-Muhim kelelawar. Kenyan. Nas abohnan kelelawar bahasa Aceh. Gampang dat. Bambang. Nya yang betul. Ya, Kemantung lain. Lagi Spider-Man. Lagi. Ye, nah. Bambang yang betul. Miona Bambang tamu rumah, alhamdulillah katrok jame dia tu. Nyo kan? Miona pusing ba oleh dua boh nyangka inang dua boh tu. Kalau ada dua putaran di kepala, itu katanya tanda dia akan poligami di masa depan. Subhanallah. Sangat banyak tatayur. Ya, belum lagi mio rumah kali pegat hanal tu mebi tujuk be kat tinggal tagai-tagai hanya mentua. Preh le putujuk. Lihnya baru ketinggai. Walaupun hana li hubung lo, mi kali petijuk, jut tamang. Tapi mi kah siap mandu marang, kalau li petijuk, hanjut tamang. Mengadu nasib kepada suatu lembaran. Bunga dan seterusnya. Padahal petijuk secara logika yang sehat, enggak akan diterima. Petijukkan bah-bah beruh. Beras makanan, kenapa dibuang? Itu bukankah itu bentuk mubadir? Lebih lagi ada unsur iktikad di situ. Katanya ini adat. Kalau adat kedampak hanya beras yang dipakai. Kepakan anda pakai anu matang baik mubadir. Tapi perut you anu. Kanjut. Mampakan harus ongkayanya. Pakan hang ongkaya lain. Mami hanya sekedar adat. Pakan urung kusuh. Urung malim yang payah petiju. Mioka urung malim. Hanjut petiju. Banyak lagi contoh-contoh bentuk tatoyur di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang perlu kita bersihkan dari anak keturunan kita. Karena kapan akidah ini masih ada, dia akan diperbudakkan oleh khurafat dan tatoyur tersebut. Contoh tatoyur lagi. Bahkan itu sudah lebih ke atiwalah kalau bahasa Nabi. Jimat. Gelang. Atau suatu benang. Yang diikat di pinggang. Nyokur masace ubat gampung. Yang sudah dibaca-bacakan suatu bacaan. Kalau benang tersebut lepas, langsung dia resah. Anaknya akan ditimpa suatu penyakit. Berarti tidak lagi dia kembalikan kepada penjagaan Allah, sudah kepada penjagaan benang. Padahal minta biki takkanlah nyan Al-Qur'an yang baca-baca. Mamiane ngean membuang kotoran, benang tersebut akan kena kotoran. Ya, akan dibawa masuk ke dalam WC, apalagi kalau yang digantungkan Al-Qur'an. Bentuk ihanah, pelecehan terhadap Al-Qur'an. Ada lagi memakai cincin. Cincin ini sudah dibaca oleh fulan dan alan. Supaya kalau ada ruh-ruh yang lewat, dia enggak akan mampir lagi kepada kamu. Banyak lagi bentuk tatayur-tatayur yang lainnya. Belum lagi bab jimat yang itu sudah syirik kecil, paling kecilnya. Kalau dia sudah meyakininya yang datangkan kebaikan dan kejelekan sudah menjadi syirik besar. Pernah terjadi di masa Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Abi Waqid Al-Laitsi. Pada peperangan Hunain, Pada peperangan Hunain beberapa sahabat Nabi yang baru masuk Islam, dan ini lumrah terucapkan dari orang yang baru masuk Islam. Mereka melihat kaum musyrikin di saat itu memiliki pohon-pohon yang mereka keramatkan, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut agar senjata tersebut mendapatkan berkah dan menjadi hebat. Maka kami pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwar kama lahum dhatu anwar. Wahai Nabi, ne pegak ke kamu dhatu anwar sabuh lagi ya dhatu anwar wayang. Be wayang mata yang nabak kaya keramat dayo perle tinggam keramat budi dayo. Apa ucapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Maha suci Allah, kalian telah mengucapkan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Ketika mereka melihat ada sebagian kaum yang menyembah anak seekor sapi, selain Allah Jalla wa'ala, mereka juga memintanya. Ini diingkari oleh Nabi SAW. Kejadian yang kedua. Di dalam sebuah peperangan ada seorang sahabat yang menggunakan gelang. Kemudian Nabi menyatakan, mahadha, gelang apa ini? Dia menjawab, minal wahina, ingin gelang agar enggak kena penyakit wahan. Penyakit wahan di saat itu adalah penyakit kalau menimpa tangan akan meruntuhkan jari jemari. Alias jimat. Karena ini baru masuk Islam. Maka Nabi menyatakan, inza'. Fa innaka law mitta ala hadha fa innahu la yaziduka illa wahna wa in mitta ala hadha ma aflahta abada. Buang ini. Karena kalau kamu mati dan jimat itu ada masih ada di tanganmu, maka kamu akan binasa selama-lamanya. Ini bahaya menggunakan jimat. Malaikat maut datang, jimat belum sempat lepas. Subhanallah. Jimat masih ada di gerobak baksonya. Dan dia sudah mati. Binasa selama-lamanya, kata Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama tidak membenarkan seorang lelaki selain wanita menggunakan gelang, karena gelang adalah simbol kesyirikan. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan demikian. Kecuali gelang tersebut ada manfaat dari sisi medisnya. Kalau enggak ada manfaat, lebih baik itu ditinggalkan, karena itu simbol kesyirikan. Sekalipun ketika dia memakainya hanya sekedar untuk gegaya. Kalau anak gaul sekarang, hanam papa hidup gaul anak mayak lewetnya. Gelung nam dual hekrek bajaro. Lagi iku kuda panjang. Yang bentuk gaul. Hanam papa hidup gaul. Gelung lagi iku kuda panjang. Ino belah no tikrek, belahwi tikrek. Itu manfaat. Itu simbol kesyirikan. Hanya wanita ini perkenankan, karena mereka dituntut dalam agama ini untuk berdandan dan menampakkan keindahan di hadapan suami mereka. Kita kaum lelaki, kata Syekh Shalih Fauzan, tinggalkan segala bentuk gelang yang tidak ada manfaatnya. Sekalipun tidak ada unsur syiriknya, tetapi kita sudah melariskan simbol kesyirikan. Kecuali ada gelang yang saya ketahui sekarang, dulu beberapa tahun yang lalu ada magnetnya. Gelang apa namanya? Yang katanya bagus untuk peredaran darah. Itu secara medis dan ilmiah memang bermanfaat. Kalau demikian kata Lajnah Daimah, maka tidak mengapa. Karena memang itu obat secara ilmiah, takdir Allah telah menjadikan itu sebagai obat. Bagus untuk peredaran darah. Banyak lagi contoh-contoh tatayur dan khurafat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kalau kita ingin menguraikannya. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan sebuah kriteria yang akan menghilangkan seluruh bentuk khurafat tatayur tadi di atas semuanya. Apa itu? Nabi menyebutkan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, setiap kita punya atatayur. Ada sedikit bisikan hati ketika mau jalan jatuh piring, pasti ada sedikit bisikan hati. Iya kan? Sedikit sekian persen ada rasa resah. Nyopu lo mio. Iya kan? Ini apa lagi ini yang terjadi? Ada sedikit. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, walakin yudhibuhu at-tawakkul. Tetapi itu bisa dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu tawakal? Sidqul i'timadi 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab asy-syar'iyyah. Adalah ketulusan hati di dalam menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah, kemudian melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu para ulama menyatakan, orang yang bertawakal tanpa melakukan sebab, dia telah mencela syariat Allah. Hansip ya gani ni mipeng tabau guni, akibut nana kerja. Ya gani berikan uang segoni, dia tidak mau menjalankan sebab, akhirnya uang logam satu goni jatuh patah lehernya. Nabi bertawakal tapi beliau keliling di pasar jualan. Umar orang yang sangat bertawakal tapi beliau jualan minyak untuk menafkahi keluarganya sehari-hari. Sehari beliau bekerja, sehari tetangganya yang belajar ke Nabi. Ketika beliau yang belajar kepada Nabi, maka tetangganya yang bekerja, hasil dari pekerjaan dan jualan mereka, mereka bagi berdua. Ada sebab. Seorang sahabat yang bernama Abi Ruqayyah, seorang nelayan mencari nafkah sebagai seorang nelayan. Maka tawakal itu tidak benar kalau seseorang itu meninggalkan sebab yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah bolehkan. Yang terakhir, sebagian orang ada yang memahami tawakal yang penting di jalan Allah. Urinang yang kiban, urinang tengah sakit lagi yang tau mitabu, tau mitarazaki, tawakal kepada Allah, bah urusan Allah ya mendung. Ada dalilnya? Ada katanya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Umar bin Khattab. Nabi bersabda, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allah ya haqqa tawakkulih la razaqakum." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ini dalilnya. Yang penting tawakal. Yang penting kita keluar 40 hari, 4 bulan, istri tinggal, anak istri dalam keadaan hamil, tawakal kepada Allah. Sehingga tidak sedikit istri yang lagi hamil harus jualan cari nafkah. Apa dalilnya? Ini katanya. Padahal hadis ini masih ada lanjutannya. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sabda Nabi yang sebelumnya itu hanya benar dipahami dengan lanjutan terakhir ini. Apa lanjutannya? Kata Nabi, kama yarzuqut thayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar dari sangkarnya karena kelaparan kemudian pulang sudah kenyang. Di sini Nabi mengumpamakan dengan seekor burung yang lapar keluar dari sangkarnya, pulang udah kenyang. Burung melakukan sebab di sini, iya kan? Maka makna tawakal tadi juga harus melakukan sebab. Seperti seekor burung ini yang melakukan sebab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Waktu sudah habis. Baik. Adapun kedepannya kembali kajian rutin dengan Ustaz Haris atau Ustaz Imam. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum. وبالله التوفيق والهداية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.